Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga di kesempatan malam hari ini Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Rasulullah alaihissalatu wassalam mengatakan, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khashiyat humur rahmah wa haffat humul malaika wa dhakarahumullahu ta'ala fiman indah. Tidaklah satu kaum mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, saling mengajarkan di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat Allah, akan dikerumuni oleh para malaikatnya mendoakan kebaikan untuk mereka, dan nama-nama mereka akan disebut oleh Allah Jalla wa'ala di hadapan para malaikatnya. Maka ini adalah keutamaan yang besar. Oleh karena itu, mereka para ulama sangat bersemangat untuk menghadiri majalis al-ilm, karena di dalamnya ada ketenangan hati, sakinah. Di dalamnya ada rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan malam hari ini kita akan menyebutkan beberapa ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait tentang sifat orang-orang yang mukhlis, sifat orang-orang yang beriman, yang tulus keimanannya kepada Allah Jalla wa Ala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat yang ke-57 sampai yang ke-61, Allah Jalla wa Ala menyebutkan sifat orang-orang yang beriman, sifat orang-orang yang mukhlis. Allah sebutkan, innal ladhina hum min khasyiyati rabbihim mushfiqun wal ladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladhina hum bi rabbihim la yushrikun wal ladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar takut akan kekuasaan Allah. Mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat Rabb mereka. Dan mereka tidak pernah menyekutukan Rabb mereka dengan sesuatu apapun. Mereka adalah orang-orang yang apabila memberi dari apa yang telah mereka keluarkan, dalam keadaan hati mereka takut bahwa mereka akan dikembalikan kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan selalu terdepan dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin ikhwati fillah rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menyebutkan 5 sifat bagi orang yang mukhlis, orang yang beriman. Mereka adalah orang yang takut akan kebesaran Allah. Sifat yang kedua, mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat Rabb mereka. Yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah menyekutukan Allah. Yang keempat, mereka adalah orang yang apabila memberi, berbuat kebaikan, berbuat amal saleh, mereka takut dalam hati mereka untuk amal itu tidak diterima oleh Allah. Kemudian sifat yang kelima, mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan selalu terdepan menjadi pelopor dalam kebaikan. Itu orang-orang yang beriman. Dari 5 sifat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang akan kita angkat dan kita bahas adalah sifat yang keempat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, bahwa orang-orang yang beriman mereka adalah orang-orang yang alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Mereka adalah orang-orang yang apabila mereka memberi, bersedekah, berinfak, atau mereka melakukan kebaikan, ketaatan, amal saleh, mereka adalah orang-orang yang takut untuk amal mereka tidak diterima oleh Allah. Sehingga di antara sifat orang-orang yang beriman, masyarul muslimin rahimakumullah, mereka semakin banyak ketaatan, semakin banyak kebaikan yang mereka lakukan, semakin banyak amal saleh yang mereka kerjakan, mereka semakin takut, semakin khawatir untuk amal itu tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayat ini dalam surat Al-Mu'minun. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka orang yang takut? Ahumul ladina yashrabun al-khamra wa yasriqun? Apakah mereka orang yang minum khamr dan mereka mencuri, ya Rasulullah? Pertanyaan yang sangat wajar. Karena biasanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang takut itu adalah orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang melakukan perbuatan dosa. Namun kenapa Allah Jalla wa'ala menyebutkan mereka orang yang berinfak sementara mereka hatinya takut? Siapa mereka, ya Rasulullah? Apakah mereka orang yang terjatuh dalam kemaksiatan? Kata Rasulullah alaihissalatu wassalam, la ya binta siddiq, bukan, wahai putrinya as-siddiq. Walakinnahum yasumun, walakinnahum alladhina yasumun, wa yusalluna wa yatasaddaqun, wahum yakhafuna alla tuqbala minhum. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang salat, mereka adalah orang-orang yang puasa, mereka adalah orang-orang yang bersedekah, mereka orang yang banyak amal solehnya. Akan tetapi mereka orang-orang yang takut untuk amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul membacakan, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang yang bersegera dalam kebaikan. Maka ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimakumullah. Orang yang beriman, mereka bukan orang yang tertipu dengan kebaikannya. Bukan orang yang tertipu dengan amal dan ketaatannya. Bukan orang yang merasa puas. Bukan orang yang merasa bangga bahwa mereka memiliki banyak kebaikan, bahwa mereka memiliki banyak amal saleh. Bukan orang yang kemudian merasa aman dari makar Allah, merasa memiliki banyak simpanan kebaikan di sisi Allah. Mereka merasa telah melakukan ini dan ini dan ini, sehingga mereka merasa memiliki banyak tabungan kebaikan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak. Akan tetapi ciri orang yang beriman, semakin bertambah kebaikan, semakin bertambah amal saleh, semakin takut kepada Allah. Dan semakin berhati-hati dalam menjaga amal saleh tersebut dari perkara-perkara yang akan merusaknya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ketika menyebutkan di antara ciri dan tanda selamatnya seorang hamba, beliau mengatakan di antara ciri mereka adalah, kullama zida fi amalihi zida fi khawfihi wa hadari. Mereka adalah orang-orang yang apabila bertambah kebaikannya, bertambah amal solehnya, mereka semakin bertambah rasa takutnya dan kehati-hatiannya dalam menjaga amal soleh tersebut dari perkara-perkara yang akan merusaknya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat para nabi dan rasul, kita melihat para salafunas saleh, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, mereka adalah orang yang sangat takut dalam perkara ini. Tidak ada satupun di antara mereka yang merasa bangga dengan kebaikannya. Tidak ada satupun di antara mereka yang merasa puas dengan kebaikan yang telah mereka lakukan. Kemudian merasa aman dari makar Allah Jalla wa'ala. Nabiuna Ibrahim, demikian juga putranya Ismail alaihimas salam, ketika berhasil melakukan sebuah amal saleh ketaatan, yaitu meninggikan Baitullah, Ka'bah. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terima amalanku ini. Meminta kepada Allah agar diterima kebaikannya. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Demikian juga Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, di antara doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, di antara doa yang dijaga oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dibaca setiap pagi untuk membuka hari-hari beliau, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Nabi meminta kepada Allah agar amal yang dilakukannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mu'alla ibn Fadl menyebutkan tentang salaf, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum Ramadan, thumma yad'unahu sittata ashhurin an yataqabbala minhum. Dahulu para salaf, mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan yang mulia tersebut. Kemudian 6 bulan setelahnya, mereka terus berdoa kepada Allah mengangkat kedua tangan mereka, agar Allah menerima amal kebaikan mereka. Demikian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa takutnya mereka akan kebaikan mereka sendiri. Mereka mengkhawatirkan diri mereka. Mereka mengkhawatirkan bahwa amal soleh yang telah mereka lakukan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sifat orang yang beriman. Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling banyak amalnya, paling soleh amalnya. Apakah kemudian Nabi merasa bangga dengan kebaikannya? Tidak. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamah. Nabi alaihi salatu wassalam pernah salat malam sampai kedua kakinya bengkak. Kemudian diingatkan oleh Aisyah, ya Rasulullah, lima tasna' hadha? Qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kenapa kau melakukan seperti ini ya Rasulullah? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lewat dan yang akan datang? Artinya diingatkan oleh Aisyah bahwa amal Rasul itu sudah banyak. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Tidak aku merasa bersyukur kepada Allah? Tidak aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah jalla wa ala? Kita lihat para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam demikian. Orang yang dikenal dengan rasa takutnya kepada Allah jalla wa ala. Padahal masyarul muslimin rahimakumullah, kalau kita lihat para sahabat Nabi dibandingkan orang-orang yang setelahnya sangatlah jauh amal kebaikan mereka, keimanan mereka. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian celah sahabatku. Law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak satu gunung Uhud emas, tidak akan bisa menyamai infaknya satu mud dari mereka, tidak pula setengahnya. Ini menunjukkan bahwa amal para sahabat begitu tinggi dikarenakan keimanan mereka. Namun apakah kemudian mereka merasa aman? Mereka merasa bangga? Tidak, masyarakat muslimin rahimakumullah. Namun yang ada sebaliknya, mereka begitu takut kepada Allah jalla wa ala. Di antara mereka ada orang yang telah disebut oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-asharah mubasyirin bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Bahwa seluruh mereka, bahkan seluruh mereka telah dijamin oleh Allah dalam ayatnya, radiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Mereka adalah orang-orang yang Allah ridhoi dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah siapkan untuk mereka surga yang telah mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Mayoritas mereka seperti itu, para sahabat. Orang yang telah direkam oleh Allah subhanahu wa ta'ala menemani Rasulnya. Bahkan ada di antara mereka yang telah dijamin masuk dalam surga. Kedua kaki mereka masih menapak di bumi. Dalam keadaan nama mereka telah disebut bahwa mereka termasuk ahlul jannah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Zubair fil jannah, Talhah fil jannah, Abdurrahman ibn Auf fil jannah, Sa'ad ibn Abi Waqqas fil jannah, Abu Ubaidah ibn Jarrah fil jannah, Hasan dan Husain sayyida syababi ahli jannah. Sekian sahabat disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa mereka adalah ahlul jannah. Namun tidak ada satupun di antara mereka yang kemudian merasa aman, merasa memiliki banyak kebaikan, merasa memiliki banyak tabungan kebaikan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ada masyarakat muslimin rahimakumullah adalah rasa takut dalam hati mereka bahwa kebaikan yang mereka lakukan selama ini akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Abi Mulaikah mengatakan, laqad adraktu thalathina min ashabin nabi kullahum yakhafu ala nafsihin nifaq. Kata Abdullah ibn Abi Mulaikah, aku berjumpa dengan 30 sahabat nabi. Semua mereka mengkhawatirkan diri mereka terjatuh dalam kenifakan. Bahkan sahabat yang paling mulia, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an, manusia terbaik setelah nabinya, manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah, orang yang telah jelas surganya, mengkhawatirkan dirinya terjatuh dalam kenifakan. Diceritakan oleh Hamdalah ibn Rabi'. Suatu hari dia keluar dari rumahnya berjumpa dengan sahabat Abu Bakar. Abu Bakar bertanya kepada Hamdalah, kaifa anta ya Hamdalah? Bagaimana keadaanmu ya Hamdalah? Maka Hamdalah mengatakan, nafaqo Hamdalah. Hamdalah sekarang ini telah menjadi munafik wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar kaget mendengar pernyataan ini. Kenapa kau mengatakan seperti itu? Ada apa dengan dirimu? Kemudian Hamdalah menceritakan wahai Abu Bakar, kalau aku di sisi Rasulullah, Rasul menyebutkan surga dan neraka seakan-akan aku melihat dengan kedua mataku sendiri. Imanku begitu besar, semangat ibadahku begitu tinggi. Namun kenapa ketika aku berjumpa dengan keluarga, istri dan anak, kesibukan rumah, aku lupa dengan itu? Artinya keimanannya menurun. Maka kata Abu Bakar, aku pun merasakan yang seperti itu. Dan aku juga mengkhawatirkan diriku terjatuh dalam nifaq. Mari kita berdua berangkat kepada Rasul bertanya, bagaimana solusi dari ini yang kita dapati dalam hati kita. Keduanya pergi kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Menceritakan apa yang terjadi dalam hati mereka. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, sa'atan ya sa'atan. Sesaat wai Hamdalah. Yang namanya iman terkadang naik, terkadang turun. Maka jaga imanmu ketika turun tersebut. Demikian masyarakat muslimi rahimakumullah. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Demikian juga. Ketika Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan nama-nama orang munafik. Ke Hudzaifah ibn al-Yaman. Maka Umar segera datang kepada Hudzaifah, segera menanyakan apakah namanya termasuk dari nama-nama munafik yang disebut oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Demikian masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka adalah orang yang sangat takut untuk amal kebaikan mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena tidak semua kebaikan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali amal tersebut dilakukan oleh orang-orang yang muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullah minal muttaqin." Sesungguhnya Allah akan menerima amalan itu hanya dari orang-orang yang bertakwa. Sahabat Abu Darda radhiyallahu taala an ketika membaca ayat ini mengatakan, "Li an akuna a'lam anna Allah taqabbala minni raq'atain ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha." Kalau seandainya aku tahu bahwa Allah menerima amalku hanya dua rakaat yang aku lakukan, itu lebih aku cintai dibandingkan aku memiliki dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kemudian beliau membaca, "Innama yataqabbalullah minal muttaqin." Karena Allah hanya menerima amal itu dari orang-orang yang bertakwa. Sahabat Ibnu Mas'ud juga demikian. Fadalah Ibnu Ubay juga demikian. Mereka mengatakan, "Li'an akuna a'lam anna Allah taqabbala minni amalan ahabbu ilayya min an yakuna li mil'ul ardi dhahaba." Kalau seandainya aku tahu bahwa Allah menerima amalku, lebih aku cintai dibandingkan aku memiliki sepenuh bumi emas. Karena mereka tahu bahwa Allah hanya menerima amal itu dari orang-orang yang bertakwa. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala an ketika sedang berjalan dengan putranya, ada seorang yang meminta kepada Ibnu Umar. Ja'az sa'ilun ila Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar berkata kepada putranya, "A'tihi dinaran," kasih dia satu dinar. Satu dinar itu banyak. Beri dia satu dinar. Ketika anaknya memberi kepada peminta tersebut, anaknya mengatakan, "Faqala lahu ibnuhu, ya, taqabbalallah minka ya abatah. Semoga Allah menerima kebaikanmu wahai ayahku." Kemudian Ibnu Umar mengatakan, "Wahai putraku, law anni a'lamu anna Allah taqabbala minni sajdatan wahidah aw sadaqata dirham wahid ahabbu ilayya ya minad dunya wa ma fiha." Dalam sebagian riwayat, lebih aku cintai ketika itu untuk aku dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata anaknya, "Wahai ayahku, semoga Allah menerima kebaikanmu itu." Ibnu Umar mengatakan, "Wahai anakku, kalau seandainya aku tahu Allah menerima satu sujudku, sedekah satu dirham yang aku keluarkan, lebih aku senangi dan aku berharap di saat itu untuk aku mati karena dia diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala." Sehingga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah sepantasnya bagi kita semuanya orang yang beriman untuk mengkhawatirkan amal kebaikan kita. Demikian sifat orang yang beriman yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Mereka bukan orang yang tertipu dengan kebaikannya. Bukan orang yang merasa bangga dengan amal solehnya. Namun mereka adalah semakin bertambah kebaikan, semakin bertambah amal soleh, semakin muncul dalam hatinya rasa takut dan khawatir. Dan mereka berhati-hati dari perkara-perkara yang akan merusak kebaikan mereka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran tentang kondisi orang-orang kafir, munafik, orang yang meskipun mereka memiliki banyak kebaikan, mereka merasakan selama dengan kebaikan tersebut, Namun karena amal tersebut tidak terjaga dari perkara-perkara yang merusaknya, hapus amal itu. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Maukah aku beritakan kepada kalian orang yang paling merugi amalnya? Mereka adalah orang yang sesat jalannya, jelek amalnya. Namun mereka menyangka bahwa mereka memiliki banyak kebaikan. Allah jadikan kebaikan itu semua seperti debu yang berterbangan. Waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami hadapkan semua amal mereka, mereka melihat amal tersebut, mereka akan merasakan saya akan selamat dengan amal itu. Apa kata Allah? Kemudian kami jadikan amal itu seperti debu yang berterbangan. Wala'iyadu billah. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah sepantas baik kita untuk menjaga amal kebaikan kita. Dari perkara-perkara yang akan menodainya. Dari perkara-perkara yang akan merusaknya. Kalau kita lihat para salaf, masyarakat muslimin rahimakumullah. Ketika mereka merasa dalam hati mereka ada sesuatu yang akan menodai amal tersebut, segera mereka tepis. Umar ibn Abdul Aziz, kalau sedang memberikan nasihat kepada manusia, merasa kemudian ada rasa ujub dalam hatinya, segera beliau hentikan nasihat tersebut. Kalau dia sedang menulis sebuah karya tulis, kemudian merasa bangga dengan karya tulisnya, disobek. Karena waraknya. Kehati-hatiannya dalam menjaga hati. Karena di sana ada perkara-perkara yang akan merusak amal kita, masyarakat muslimin rahimakumullah. Asyirik. Baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Syirik besar akan menghapus semua kebaikan kita. Semua kebaikan yang kita lakukan ketika kita terjatuh dalam syirik besar, semua akan hilang dan hangus. Jangankan kita, Allah ingatkan nabinya yang memiliki sekian banyak kebaikan. Kalau dia terjatuh dalam syirik, maka akan hapus semua amalnya. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau ya Muhammad berbuat syirik, akan hapus semua kebaikanmu. Allah juga berfirman, walau asyraku la habitu anhu ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat syirik, akan hilang semua kebaikan mereka. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk menjaga diri kita dari terjatuh dalam kesyirikan. Baik syirik besar ataupun syirik kecil. Adapun syirik kecil dia akan menghapus amal kebaikan yang disertai dengan syirik kecil tersebut. Namun tidak menghapus semua kebaikan. Rasulullah SAW mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma syirkul asghar? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ar-riya. Ar-riya. Kemudian masyaallah muslimin rahimakumullah, di antara perkara ya juga yang sangat membahayakan kebaikan kita, yang sangat membahayakan amal saleh kita, adalah al-ujub. Adanya bangga diri. Adanya merasa bangga dengan kebaikan kita. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, fala afsada lil a'mali minal ujbi wa ru'yati nafs. Tidak ada sesuatu yang lebih merusak amal kebaikan seseorang dibandingkan al-ujub. Merasa bangga. Karena ketika seorang itu telah melihat dirinya sempurna, merasa memiliki banyak kebaikan, akan tumbuh dalam hatinya riya. Dia ingin kebaikan itu dilihat oleh manusia. Dia ingin kebaikan itu didengar oleh manusia. Muncul berikutnya at-takabbur. Dia merasa lebih tinggi dan kemudian merendahkan manusia dengan kebaikannya. Maka benar apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim. Tidak ada sesuatu yang lebih merusak amal seseorang dibandingkan al-ujub dan selalu memandang dirinya dengan pandangan kesempurnaan. Demikian juga Rasulullah SAW mengingatkan thalathun muhlikat. Ada tiga perkara yang membinasakan: syuhul muta', wahawa muttaba', wa ijabul mar'i binafsih. Tiga perkara yang membinasakan: kikir yang selalu diikuti, hawa nafsu yang selalu dituruti, dan seorang merasa bangga terhadap dirinya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, satu ayat ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, agar kita tidak hanya semangat dalam beramal, namun kita juga semangat dalam menjaga kebaikan kita. Karena di sana ada perkara-perkara yang akan menodai, merusak kebaikan kita. Sahabat Ali ibn Abi Thalib mengatakan, kunu liqabulil amal ashadda ihtimaman minkum bil amal. Hendaklah kalian itu lebih bersemangat, lebih peduli terhadap diterimanya amalan kalian dibandingkan hanya sebatas berpikir, beramal. Namun pikirkan amal kalian diterima atau ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka masyarakat muslimin rahimakumullah, ayat surat Al-Mu'minun ayat yang ke-50 atau ayat yang ke-60, karena tadi ayat yang ke-57 sampai 61, ayat yang ke-60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Di antara sifat orang-orang yang beriman, mereka adalah orang yang apabila memberi, berbuat kebaikan, berbuat amal saleh, mereka takut untuk amal mereka tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian masyarakat muslimin rahimakumullah, satu ayat yang kita sebutkan di kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan mengingatkan kita semuanya agar kita lebih peduli, lebih menjaga amal kebaikan kita. Karena bisa jadi kita melakukan sekian banyak amal soleh yang kita merasa kita akan selamat dengan amal tersebut, ternyata kita tidak peduli dengan perkara-perkara yang akan menodai dan merusaknya. Ternyata nanti di yaumul qiyamah kita tidak melihat kebaikan itu. Maka semangat masyarakat muslimin rahimakumullah dalam kita menjaga kebaikan kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang disifati oleh Allah dalam ayatnya, amilatun nasibah. Orang yang semangat beramal, melakukan banyak kebaikan, namun nasibah dia, hanya rasa capek yang dia dapatkan. Wal'iyadu billah. Demikian masyarakat muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat dan sebagai nasihat bagi kita semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.